hati padamu semakin nyata. Oh, oh. Apakah dosaku padamu sayang? Pedihnya ku tak ingin terulang kembali. Bagiku ini tuh terakhir kali.